Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa bi sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الناس معاشر المسلمين رحمكم الله. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberi kita limpahan nikmat dan karunia untuk menguji kita apakah kita bisa menjadi hamba-hamba yang mensyukuri nikmatnya ataukah justru menjadi hamba yang mengkufurinya. Kita berusaha dengan sekuat tenaga menjadi hamba-hamba yang mensyukuri segala nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, pada sidang Jumat kali ini saya nasihatkan untuk diri saya pribadi dan kepada semua jemaah untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan terus meningkatkan kualitas takwanya dan menjadi pemimpin-pemimpin orang-orang yang bertakwa. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di antara tujuan hidup kita di dunia ini yang paling penting dan paling utama adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meninggalkan segala sesuatu yang menjurus ataupun yang termasuk kesyirikan kepadanya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, untuk menjalankan ibadah ini maka seorang hamba yang pandai mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala harus memiliki target yang tinggi. Tidak semata-mata asal beribadah, tetapi harus punya target yang tinggi, menjadi yang terbaik di antara yang baik. Itulah yang harus kita lakukan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalam sebuah syair disebutkan, inhad ila suhawatil majdi muqtadiyah. Falbaz la ya'wi illa aliyal qalal. Bangkitlah untuk menggapai kemuliaan setinggi mungkin. karena burung elang tidak mau hinggap kecuali di puncak-puncak tertinggi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, burung elang adalah burung yang terhormat di antara burung-burung yang lain. Dijadikan sebagai permisalan agar kita memiliki cita-cita yang tinggi, target yang tinggi dalam mencapai kemuliaan. Tidak menjadi orang yang rendah. Tidak mau menjadi hamba biasa. Target kita ialah menjadi hamba yang luar biasa dengan target setinggi mungkin, mencapai kemuliaan yang setinggi mungkin. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan, "Al-mu'min al-qawi khairun wa ahabbu ilallah minal mu'min al-da'if." Mu'min yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada mukmin yang lemah. Sama-sama mukmin, tapi yang kuat dalam segalanya, kuat imannya, kuat ketakwaannya, kuat ibadahnya, itu lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka target kita adalah menjadi al-mukmin al-qawi, bukan al-mu'min ad-da'if. Walaupun al-mu'min ad-da'if juga memiliki kebaikan, tetapi target kita seperti burung elang, tidaklah hinggap kecuali di puncak-puncak tertinggi. Seorang hamba tidak boleh kemudian hanya beribadah ala kadarnya, tapi harus beribadah sekuat tenaga menjadi hamba yang terbaik dan yang termulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Itulah sebabnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengajarkan kepada para sahabat amalan-amalan yang paling utama, dan para sahabat merupakan generasi yang paling semangat dalam melaksanakan amalan-amalan yang utama itu. Mereka lah as-sabiqun, para pelopor kebaikan. Mereka lah suri tauladan kita. Walaupun kita tidak sederajat dengan mereka, tapi kita harus berusaha untuk menjadi seperti mereka dalam perlomba-lomba dalam kebaikan. Bukan menjadi hamba biasa, tapi hamba yang luar biasa dan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Untuk mendapatkan target ini, maka di antara cara yang bisa kita tempuh adalah menjadi salah satu dari golongan yang terbaik yang telah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim, surah An-Nisa ayat yang ke-66. Disebutkan di sana, "Wa may yuti'illah wa rasul," barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, "faulaika ma'alladzina an'amallahu 'alaihim," maka mereka akan dikumpulkan bersama golongan yang mendapat nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. "Minan nabiyyina," dari kalangan para nabi, "wasiddiqina," dari kalangan orang-orang yang jujur imannya, "wasyuhada," dari kalangan orang-orang yang gugur di medan jihad sebagai syuhada, "wassolihin," dan orang-orang solih, "wahassuna ulaika rafiqa," mereka itulah sebaik-baik teman bagi kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, menjadi nabi dan rasul sudah ditutup. Enggak mungkin kita jadi nabi dan rasul, karena nabi dan rasul sudah ditutup dengan wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Menjadi as-siddiqin, orang-orang yang jujur imannya, masih memungkinkan. Nah, walaupun kita bukan pemimpin as-siddiqin, paling tidak kita bisa menjadi as-siddiqin. jujur imannya, luar dalam. Ikhlas amalannya, tidak ada penyakit kemunafikan sama sekali pada dirinya. Contoh nyata adalah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala. Ini termasuk golongan as-siddiqun. Satu level di bawah derajat para nabi dan rasul. Nah, kita harus punya target yang tinggi. Kalau tidak mampu menjadi as-siddiqin, kita pasang target berikutnya menjadi as-syuhada. Harus ada dalam jiwa raga kita niatan dan tekad untuk berjuang membela Islam, membela kaum muslimin dengan jihad fisabilillah yang syar'i dan mati sebagai syuhada. Walaupun ternyata kematian kita ada di ranjang kita sendiri, tetapi itu merupakan bukti betapa tulus, betapa murni keimanannya, dan betapa dia terbebas dari penyakit munafik. Nah, di antara penyakit munafik itu, tidak terpetik sedikit pun dalam dirinya untuk menjadi syuhada. Takut mati. Tidak ingin ikut andil dalam perjuangan fisabilillah. Nah, kita harus punya target menjadi syuhada. Sekalipun tidak gugur di medan jihad fisabilillah. Jika target semacam ini berat, maka ada lagi target menjadi as-solihin, orang-orang solih, mereka-mereka yang melaksanakan hak-hak Allah subhanahu wa ta'ala dan menunaikan hak-hak hamba Allah sesuai dengan bimbingan dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Sudah tidak ada golongan yang baik yang kelima. Karena yang kelima adalah kumpulan orang-orang jelek. Minal kuffar wal munafikin wal fussak, orang kafir, orang munafik, orang fasik, dan yang lain sebagainya. Kita tidak boleh menjadi mereka. Target kita. Nah, kita harus menjadi yang terbaik dalam menjalankan ibadah ini. Menjadi hamba yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingat, kita harus meniru semangat burung elang. Tidak hinggap kecuali di puncak-puncak yang tertinggi. Kita punya target. Tidak boleh menjadi hamba kecuali hamba yang paling mulia, paling baik di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala dalam hal ibadah, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh al-Imam Al-Bukhari wa Muslim. Namun lafadznya milik Imam Muslim. Dari sahabat yang mulia Anas ibn Malik radhiyallahu ta'ala. Beliau berkata, anna a'rabiyan qala li Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ada seorang Arab Badui yang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, matas sa'ah, wahai Rasulullah, kapan kiamat? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun balik bertanya, ma'adatta laha, apa yang telah engkau persiapkan untuk menghadapi kiamat? Qala, si Arab Badui menjawab, hubbullahi wa rasulih, aku hanya punya bekal cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian bersabda, anta ma'a man ahbabta. Kamu akan dikumpulkan bersama orang yang engkau cintai. Ma'asyarul muslimin rahimakumullah. Ini bukti betapa semangatnya dia menjadi yang terbaik walaupun tidak selevel dalam masalah ibadah dan takwaan. Cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul, ingin dikumpulkan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manusia yang terbaik, hamba yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Gak levelnya. Tapi dia begitu semangat dengan mencintai Allah, mencintai Rasulnya, mencintai ajaran Allah, mencintai ajaran Rasulnya, mencintai sunnah, berusaha untuk berpegang teguh dengan sunnah, tidak menyelisih sunnah. Maka karena tekad yang bulat, kemauan yang kuat, ingin mencapai kemuliaan yang tertinggi, Rasulullah pun menyatakan, anta ma'aman ahbabta. Kamu akan dikumpulkan bersama orang-orang yang kamu cintai. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka kita harus punya target seperti itu. Dengan cara kita mencintai ajaran Islam, ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam, melaksanakan sunnah dengan istiqomah, berpegang teguh dengan sunnah, tidak menyelisih sunnah, mencintai Allah, mencintai Rasulnya, mencintai para sahabat, mencintai tabi'in, mencintai at-tabi'ut tabi'in, mencintai orang-orang soleh, para ulama ahlu sunnah, para imam-imam yang telah berjuang dengan penuh keikhlasan untuk membela Islam dan kaum muslimin. Walaupun kita tidak selevel dengan mereka, tapi kita mencontoh mereka, mengikuti sunnah mereka dengan sekuat tenaga, berusaha menjadi yang terbaik, beribadah dengan ibadah seperti yang diajarkan oleh mereka-mereka. Salafun salih. Maka kita akan dikumpulkan bersama mereka. Nah, diriwayatkan dalam hadis yang lain, juga riwayat Imam Bukhari wa Muslim, Rasulullah SAW bersabda, al-mar'u ma'aman ahabba. Seorang itu akan dikumpulkan bersama orang yang ia cintai. Nah, ini berbahaya bagi mereka yang salah memilih siapa yang ia cintai. Bagi kita jelas target kita tinggi. Cinta Allah, cinta Rasul, cinta para sahabat, cinta para ulama alusunnah, para salafus sholih, mengikuti mereka. Nah, maka akan dikumpulkan bersama mereka. Sebaliknya, mereka-mereka yang mencintai orang-orang yang menyimpang dari sunnah, menyelisih sunnah, kainan mangkana, siapapun dia. Apalagi mencintai ahlul ahwa wal bidah, apalagi mencintai orang kafir, apalagi mencintai orang fasik, apalagi mencintai orang munafik, atau yang semisalnya. Ingat, al-mar'u ma'a man ahabba, akan dikumpulkan sama mereka. Ini yang harus kita terapkan pada diri kita, menjadi orang yang terbaik dengan meneladani orang-orang yang terbaik yang telah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dari kalangan sahabat dan salafus salih yang mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan penuh istiqamah. Walaupun keimanan kita tidak selevel dengan mereka, tapi semangat kita yang tinggi tadi, kecintaan kita yang sangat tinggi, dan istiqomahan kita dalam memegang teguh sunnah menyebabkan Allah mengangkat derajat kita. Akan dikumpulkan bersama mereka, menikmati apa yang mereka nikmati, walaupun derajat kita beda dengan mereka, paling tidak kita bisa mengambil manfaat apa yang mereka rasakan. Sekalipun kita tidak bisa menikmati semua yang mereka nikmati, kita bisa kumpul dengan mereka untuk menjadi yang terbaik. Menjadi yang terbaik. Itu yang harus kita terapkan. Al-mar'u ma'aman ahabba. Seorang akan dikumpulkan bersama dengan orang yang ia cintai. Maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala memberi kita hidayah taufik, keistiqomahan, dan memberi kita kekuatan untuk bisa menjadi yang terbaik, untuk bisa mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, untuk bisa meneladani para sahabat yang mulia, untuk bisa mengikuti sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, untuk bisa mencintai orang-orang soleh, para ulama ahlu sunnah, dan mereka-mereka yang memperjuangkan sunnah. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita dikumpulkan bersama mereka. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.